إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Ya mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada majlis kita ini. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita adalah sedikit tentang beberapa contoh-contoh amal saleh yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab amal-amal saleh tersebut kita akan mendapatkan al-jannah dan akan diampuni dosa-dosa kita serta diselamatkan kita semuanya dari api neraka. Maka materi ini singkat, tidak begitu panjang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa sebagai murajaah yang pertama kali mengulang ilmu yang telah sampai kepada kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai tambahan ilmu bagi kita serta menguatkan untuk kita beramal dengan amal yang saleh. Dikarenakan surga diraih itu bukan dengan bersanteria, leha-leha, lah. Surga diraih itu dengan sungguh-sungguh. Orang mencari harta saja itu harus berusaha, Pak. Dapat penghasilan sehari 100 ribu, dia sudah harus bekerja. Memanfaatkan waktu sekian panjang, dia harus peras keringat, banting tulang, harus seperti itu. Kalau kau pengen lebih, ingin mendapatkan penghasilan satu hari 1 juta, maka dia harus lebih lagi. Permodalannya, waktunya, tenaganya, pemikirannya, agar mendapatkan yang lebih. Sekarang kita yang kita bicarakan adalah bukan bagaimana mendapatkan penghasilan duniawiyah sekian ratus ribu atau sekian juta atau sekian puluh juta. Kita membicarakan bahkan tsamanun ghaliyah, harga yang begitu mahal, yaitu al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul sangat mahal, yang nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu yang akan kita kejar. pada kesempatan ta'lim malam ini adalah itu asbab dukhulil jannah, beberapa amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan untuk menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semuanya, hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bersama-sama kita semuanya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan manusiawi kaum muslimin itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu telah kami sampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Muslim, yattabi'ul mayt thalath, seorang mayit, orang yang mati ketika diusung ke kubur diikuti oleh tiga hal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Ulang panjang dengan menikopang nek pun pecah digotong teng kasuraga, menika diikuti oleh tiga hal, keluarga, harta dan amalan. Fayarji'u tsani wa yabqa wahid, dua yang pertama kembali ke dunia dan yang bersama kita di kubur kita masing-masing adalah amaluhu, amal perbuatan pun menyertai kelam panjenengan bebeteng alam kubur. Menikoi kaum muslimin sebagai penetapan apakah kita sebagai ahlul jannah ataukah kita sebagai ahlul nar. Kelam panjenengan benjing teng akhirat melebet teng neraka napa melebetipun teng surga, teng surga menika sangat tergantung dengan amal perbuatanipun. Yang ingkang taat dipun ridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipun lebetaken teng surga. Tiang ingkang boten taat, maksiat, mungkar, dosa, niki dilebetaken teng neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dhalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasannya Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, jannah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, sinten ingkang badhe mlebet teng jannah lan sinten ingkang badhe mlebet teng neraka. Niku pun wonten beritanipun kantun kula panjenengan menika nglampahi ingkang dados petunjukipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk ke dalam surga, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia masuk ke dalam neraka. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketaatan menikah boten gur ucapan tok aku taat, boten. Taat menikah adalah dibuktikan dengan amaliyah, peribadatan secara nyata berupa amal. Sanes gur pengakon, aku wong iman. Pengakon, ngertes pengakon, gur ngaku-ngaku cok. Ning boten nonton bukti ini pun. Niku boten dipun tampi. Ucapan, dia harus mengatakan saya muslim, saya beriman, saya taat secara lisan. Ning kedah dipun buktikaken dengan ketundukan, ketaatan, ittiba mengikuti napa ingkang dados ajaranipun Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menungsa menikah kaum muslimin niku tergantung kalian nopo ingkang dipun tandur. Kados dene tiyang petani nek nandure sae dipupuk, benih pun benih unggul dipun pupuk, didangir, dirawat, hasilipun memuaskan. Ning nek sing ditandur anu kejelekan nggih, si ditandur bibit elek, boten dirumat, boten dipupuk, boten disiram, mati. Sing subur suketek. Boten panen niku, Pak. Niku penggambaran yang disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Lama mengatakan man zar'a khairan yuhsidu rahbatan. Barang siapa yang dia menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebahagiaan. Wa man zar'a syarran yushiku ayyuhsada nadamatan. Dan barang siapa yang dia menanam keburukan, dia akan memanen penyesalan. Menikahi kaum muslimin, sebagai beberapa dalil yang kami bawakan bahwa amal menungsa menikahi kaum muslimin sangat-sangat berpengaruh menjingkang akhirat. Ingkang dipun tulis nge amal, ingkang dipun timbang nge amal menjingkang akhirat. Tiang menikah wadal dipuntakeni. Man rabbuka, siapa rabbmu. Wa man nabiyuka, siapa nabimu. Wa ma dinuka, apa agamamu. Niku saged jawab kanthi leres benjing teng akhirat amargi nopo berilmu lan beramal. Sanes gur ngomong tok, ngertos ngomong tok, muncu-muncu ning nyatane poh boten nonton bukti ini pun mengatakan Robku adalah Allah, ning sing disembah dedemit setan-setan, mengatakan Nabiku Muhammad alaihi salatu wasalam, ning nyatane sing ditati malah tiang sanes. Sunah pun Nabi dipun tinggalaken, sing sanes dipun sunahkan, dipun lampai. Lah kok si nabine sapa? Ya Muhammad ning nyatane beda. Niku. Demikian pula ketika saya mengatakan agamaku adalah Islam. Betul, agama titik dua Islam. Niku tang pundi? KTP-ne ning wonge boten ngamalaken agama Islam. Sholat bimboten ngaku Islam, KTP-ne niku. Makanya kaum muslimin, setiap kita harus membuktikan kebenaran iman tauhid kita dengan mengamalkan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan adanya seorang yang dia beribadah, ibadah saking zamane pun lahir teng alam dunia ngibadah terus antos dumiki pecah dilebetakan teng surga piyambakipun diridhoi oleh Allah, diterima amalannya, dimasukkan ke dalam surga. Yang menikoi kaum muslimin kepengin balik maleh teng alam dunia maleh. Kepengin apa? Kepengin ngamal ingkang langkung kathah maleh amargi surga begitu indah dan mewah. Disebutkan yang kedua, kenapa dia ingin kembali lagi ke dunia? Agar bisa beramal lagi supaya selamat dari siksaan neraka. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan harra ala wajhihi min yawmi wulid." Seandainya ada seseorang tersungkur pada wajahnya dari semenjak hari dilahirkan ila yaumi yamut ngantos dumugi hari kematianipun. Posisinipun apa? Haraman fi ta'atillah. Orang ini menghabiskan waktunya, umurnya, badannya untuk taat kepada Allah sepanjang hidup. Niki penggambaran sakinah. Nek ana wong kados niku-niku. Kata beliau alaihi salatu wasalam, la yuwaddu an rudda ila dunya. Orang ini menginginkan untuk dikembalikan ke dunia. Yasdada al-ajr wa thawab. Dalam rangka untuk bisa beramal soleh lagi. Agar supaya mendapatkan tambahan pahala. Tambahan lagi pahala. Dan agar supaya selamat dari nar. Menika penggambaran yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Masya Allah kaum muslimin. Yang menika saking lahir, ngibadah, ngantos sumugi mati tersungkur wajahnya. Sujud kepada Allah. Nek kulan panjenengan ngibadahi ping pinten pak? Saged sing ngitung pinten? Ya ping 5 anu sholat. Nek mboten ten kewajiban sholat mungkin orang ibadah pak. Mung-mungan baca Quran gak setitik, baca kitab anurung bisa. Ngaji, gurgari kurok natok, berak gelem. Lah kepripun harap ngerti Islam. Ngaji berak gelem. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan riwayat yang tadi kami sampaikan di atas wa kaum muslimin. Sebagai pecu, sebagai pendorong kita. Mari kita beramal. Dalam hadis ini yang disahkan Syekh Al-Albani. Dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib menunjukkan bahwa surga dipun raih amargi kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal dalam kehidupan kita dipenuhi dengan amal saleh dalam rangka mengharap jannah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkawis ingkang sepindawi kaum muslimin yang pertama yang kami bawakan dalam talim kita di kesempatan malam hari ini adalah perkawis tauhid. perkara yang berkaitan dengan tauhid. Ini adalah harus pertama kali kita perhatikan. At-tauhid wa iqamul muslimin, syarat mlebet teng surga adalah bertauhid tanpa syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man mata la yushriku bi syai'an atau billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yushriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang mati tanpa syirik kepada Allah, artosipun apa? Bertauhid. Pangertosan bertauhid menika artosipun tanpa syirik. Menika dipun jamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, yang menika mlebet surga. Masya Allah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, pecah dalam keadaan dereng tobat saking syirik, beta kesyirikan syirik akbar, dakhalan nar, yang menika dipun pestekaken mlebet teng neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang dia berbuat syirik, yakni mati dalam keadaan membawa kesyirikan, sungguh Allah haramkan surga baginya. Para ulama menyebutkan ayat ini menerangkan syarat melepet teng jannah adalah bertauhid. Amargi tiang ingkang mati dalam keadaan syirik akbar niku dipun larang melepet teng surga. Wa ma'wahu nar, bun mesti tempat tinggalipun teng neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tiang ingkang damel kezaliman singkat semenika, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, menika ingkang wajib dipun perhatikan benar-benar. Disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah, tentu ini pun mengamalkan kandungan dan konsekuensi ini pun, Nabi memastikan dakhalal jannah, mlebet teng surga. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas murni, menika dados keyakinanipun teng ati, tidak ada sesembahan ingkang leres kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sanesipun batil, boten asal dipun sembah, hanya Allah saja. Yakin menika teng dalam hati, ikhlas murni itu sebagai keyakinannya, Nabi mengatakan lebet surga tiang menika. Tentunipun wae kaum muslimin, boten kur ngomong la ilaha illallah tok. Niku salah paham pak. Mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dalam hati menika wonten tuntunan tuntutanipun, tuntutan pun nopo ketaatan, ketundukan, berserah diri, menerima seluruh ajaran pun lan ngelampai nopo ingkang dipun perintahkan, lan ninggalakan nopo ingkang dipun larang. Niku konsekuensi kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, melebet surga pak. Masya Allah. Demikian pula hadis yang sering kita dengarkan. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ini pembahasan yang tentunya pada waktu tersendiri tentang la ilaha illallah, konsekuensi dan kandungannya pun, lan manfaat serta faedah yang ingkang mengamalkan tauhid. Yang berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amalan ingkang kedah dipun perhatikan oleh kaum muslimin adalah amalan sholat. Mereka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipun gampilakan lampai ibadah sholat. Limang waktu kanti leres tepat waktu. Lan berjamaah kagem tiang jaler. Bersyukur ya kaum muslimin. Niku amalan besar di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjanjikan jannah bagi orang yang melakukan salat dengan baik, tepat waktu, dengan berjamaah, tidak menyepelekannya tetapi mengagungkan perkawi salat. Boten di nomor kesekian kan. Salat niku nomor pinten, Pak? Nomor loro nggih bar syahadaten. Nomor loro bar kerja, engko nek kober salat teng ora ya ora. Niku sanes kados niku, Pak. Disebutkan dalam hadis ingkang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu an dari sahabat Ubadah bin Samit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khams salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad, ada lima salat yang Allah wajibkan kepada setiap hamba. Faman jaa bihinna, barang siapa yang melakukannya, lam yudayyi minhunna syai'an, boten menyanyiakan amalan salat sama sekali. Dipun pentingaken, betul-betul diperhatikaken ibadah salat menika. Boten tercecer napa malah kok bolong-bolong. Ngertos bolong-bolong maksudnya, Pak? Dong salat, dong boten salat. Nek sik kepengin salat, salat nek sik angop boten sholat. Tadi kumat kaya orang mikir sholat. Mikir aja dagang tok. Hadirin yang akan menunaikan lima sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang melakukannya dengan sebaik-baiknya, dia tidak menyanyikan ibadah sholat sama sekali. Istighfafan bihaqihinna, tidak meremehkan dan merendahkan amalan sholat sama sekali. Kana lahu inda Allahi ahdun ayudhikhilahul jannah, maka Allah berjanji kepada hamba tersebut untuk memasukkannya ke dalam jannah. Wa man lam yati bihinna, namun barang siapa yang tidak melakukannya atau melakukannya namun hujan ini, Pak? Alhamdulillah. Napa pripun? Udan maning aja niku. Nggih mboten. Alhamdulillah. Teles banyu iki, Pak. Gari genti kelambi sing wonten tapi. Hadirin kaum muslimin ren jami'an. Ini amalan salat ingkang wajib. Amalan salat ingkang wajib menika wonten amalan salat ingkang menyertainya. Ingkang menyertainya disebut dengan salat napa, Pak? Rawatib. Disebutkan dalam hadis Ummu Habibah zaujatun Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yamin wa lailatin." Barang siapa yang salat 12 rakaat pada satu hari satu malamnya, yakni salat-salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah yang menyertai salat fardu, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Artosipun nggih tiyange mlebet surga, Pak. Wong gadah omah teng surga, tiyange teng neraka, lagu ngapa niku, Pak? Kontrakaken apa? Berita menika sangat mengembirakan. Salat 5 waktu. Niku alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Nek dipuntakeni salat 5 waktu menika abot napa enteng, Pak? Abot napa enteng? Subuhan esuk-esuk jam 4 munadan. Nggih. Niku anak-anak e turun niku, Pak. Kontangi. Duhur lagi kerja, lagi dagang. Dadakan mandek duhuran. Ngasar tanggung arep lautan dadak salat disit. Maghrib mau lagi nyantai mau masjid. Ngisa arep nonton bal-balan dadak mau masjid. Salat niku abot. Buktinipun boten sedaya tiyang lampahi salat. Hamba-hamba Allah lah yang Allah berikan kemudahan bagi mereka. 5 waktu dipunjagi plus dengan qabliyah subuh 2 rakaat. Qabliyah duhur 2 rakaat. Satria menyebutkan 2 rakaat lagi, berarti 4. 2 salam, 2 salam. Kemudian ba'diyah duhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Genaplah menjadi 12. Ini beberapa dalil yang berkaitan dengan ibadah salat. Wahai kaum muslimin, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan yang berikutnya, wahai kaum muslimin, yang bisa kita contohkan adalah amalan ibadah yang berkaitan dengan al-adhkar, zikir-zikir. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zikir menika kathah contohnipun saking Nabi alaihi salatu wassalam. Saya bacakan di antara dalil yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, laqaitu Ibrahim fi lailatin usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika malam Isra wal Mi'raj. perjalanan tengah wengi saking Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dipun sambung perjalanan minggah Mi'raj, naik ke atas ngantos dumugi Sidratul Muntaha. Niku dipun lampai setunggal dalu, enjingipun waktu subuh bunteng Mekah. Beliau melakukan ibadah salat subuh di kota Mekah, di Masjidil Haram. Di saat perjalanan menikah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Faqala Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi kita, akri ala ummatika minni salam, sampaikan salamku wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kepada umatku. Di sini ada sebuah amalan, kalau bahasa kitanya kirim salam. Salam kagem Pak Niko. Salam sampaikan tolong saking kula. Ini adalah memang sebuah hal yang disyariatkan. Wa akhbirhum, dan beritahukan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, annal jannah tibatu turbah, surga meniko. Surga itu, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, tanahnya begitu subur. Udmatul ma, airnya begitu sejuk, melimpah ruah. Wahyaki'an, surga meniko rata. Yakni, satu tempat yang cocok untuk bertanam sawah ladang. Wonten pitakonan lang mbeneng surga apa dadi petani ya. Nandur napa pak terong? Nabi Allah Ibrahim menyebutkan wa ghirasuha, cara bercocok tanam di surga adalah dengan apa? Membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca la ilaha illallah, dan membaca Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah menikoi kaum muslimin adalah bagian dari zikir-zikir dalam syariat kita. Tiang ingkang ucapakan subhanallah menika nandur tanduran teng surga. Mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, niku tiang nandur tanduran teng surga. Benjing parmati panen. Masya Allah. Inna kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ibadah yang namanya apa? Zikir. Munisha dareng? Dareng. Kasih tahu. Oh, 3 menit. Kalau ini 30 menit malah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ben panjenengan semangat nandur nang surga nang bumi besering nandur ngantek bosen dian pala nandur terus. Nih. Benten pak, nek panjenengan teng dunia nandur pari, niku saking apa? Ngewit lah, wit pari. Gandul, nandur blimbing, napa jeruk. Niku nge tanduran pak. Ning benjing teng akhirat, teng surga, tanduran menika rupanipun emas. Emas niku pak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Syal Jami', ma min syajaratin fil jannah illa wa husnuha min dhahab. Tidak ada satupun pohon di dalam surga kecuali pohon menika saking emas. Husnuha, batang bawahnya sampai ke atas emas. wasakuha. Kalau husnuha, cabang-cabangnya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ma min syajaratin fil jannah illa wasakuha, dalam sebuah riwayat illa wa husnuha fil jannah. Min dahab. Tidak ada satupun pohon di surga kecuali ranting dan dahannya terbikin saking emas. Masya Allah. Panjenengan pun nate negor wit dereng pak. Singrong depak gede nih. Kira-kira pirang kilo ini pun ditimbang. Rupanya emas niku. Masya Allah. Luar biasa niku pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Zikir meniko kata sangat contohnipun. Di antara zikir wa kaum muslimin adalah ucapan bar salat isya insyaallah ngisab ya. Insyaallah salat isya dulu atau adzan lanjut salat isya diundur. Niki napa? Adzan kurang 3 menit. 3 menit malih. Nggih, mboten napa. 10 menit malih pripun? Ampun, mungkin didomai tiang, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Beberapa contoh zikir ingkang gampil adalah hadis yang masyhur yang alhamdulillah sering dipun baca. Kalimatani habibatani indarrahmani khafifatan al-lisani thakilatan fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang ringan di lisan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman dan sangat berat timbangannya nanti di yaumul kiamat. Kalimat subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih rahu Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man qala fi yamihi subhanallah wa bihamdi 100 marrah. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi satu harinya 100 kali, maka khutat khotoyahu walau kana mithl zabdil bahri, akan dipun ampuni dosa-dosanya pun walaupun sebanyak buih di lautan. Niku pakwe kaum muslimin. Ucapan ingkang paling dipun tresnani dening Allah. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Moga aku beritahukan kepadamu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Kalimat napa niku? Kalimat subhanallah wa bihamdi. Kalimat menikah ya kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh zikir sanesipun adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiang ingkang baca kalimat menika dalam satu hari ini pun 100 kali. Man qalahu fi yami 100 marrah, maka mendapatkan 5 pahala. Yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. 5 pahala menikah adalah ka kutiba lahu kana ka adli ashri qabin, dia seperti memerdekakan 10 budak. Kutibat lahu mi'atu hasanatin, dipun tulis 100 pahala. Wa muhyat anhu mi'atu sayyatin, dipun hapus 100 keburukan dan kejelekan. Dan yang kang nomor sekawan, kanat lahu hirza minasyaitan fi yawmi hat yumsi, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah akan godaan syaitan di hari itu sampai dia sore hari. Ingat nomor kang sal adalah lam yati bi ahadin afdal min illa rajulun amil akthar minhu, tidak ada yang melakukan amalan yang lebih baik daripada dia kecuali orang yang membacanya lebih banyak daripada dia. yakni kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali riwayat dalam kitab Riyadhus Salihin. Fa insyaallah ya kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita akan lanjutkan insyaallah pada salat al-isya barang setengah jam setelahnya insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.